بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, masih bab khauf, bikhusus khauf at-tabi'in wa man ba'dahum. Qala al-mu'allif rahimahullah, qala Harib ibn Hayyan, wadittu wallahi anni syajaratun akalatni naqatun ثم قذفتني بعرا ولم أكابد الحساب يوم القيامة إني أخاف الداهية الكبرى. Harim ibn Hayyan mengatakan, aku berharap demi Allah, seandainya aku sebuah pohon, akalatni naqatun, yang mengemakan aku, naqatun, seekor unta, kemudian melemparkan aku dalam keadaan sudah menjadi kotoran unta, ba'ran, walam ukabit al-hisab yaumal qiyamah, dan aku tidak menghadapi kesulitan hisab pada hari kiamat. Inni akhafu ad-dahiyatal kubra, sesungguhnya aku takut akan ad-dahiyatal kubra, musibah besar. Ini merupakan salah satu ungkapan rasa takut dari para pendahulu rahimahumullah, di mana dia berangan-angan seandainya hanya menjadi sebuah pohon yang menjadi makanan hewan lalu terbuang menjadi kotoran hewan. Takut menghadapi hisab, perhitungan di hari kiamat, karena merasa ada banyak kekurangan dalam amal-amal, padahal mereka para pendahulu kita rahimahumullah adalah orang-orang yang sangat banyak beramal, banyak bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jal. Tapi mereka sangat takut, mereka sangat khawatir. Bagaimana dengan kita, ahibati fillah rahimakumullah? Rasa takut kita sangat kecil. Dalam kondisi amal kita sedikit, dalam kondisi banyak berbuat dosa. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, agar kita banyak-banyak mengoreksi diri kita, introspeksi dan muhasabah, dan menyadari bahwa kita ini ternyata tidak ada apa-apanya dibanding para ulama kita. Kita memiliki rasa takut kecil sekali. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, hendaknya kita memperkuat takarrub kita kepada Allah, supaya semakin besar rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jal. Wa kana Ali ibn al-Husain idha tawadza'a isfarra wa taghayyar, Dan adalah Ali bin Husain apabila berwudu isfarra wa taghayyara, wajahnya pucat, taghayyar, berubah raut mukanya. Fayuqalu malaka, maka dikatakan kepada beliau, ada apa denganmu? Ketika berwudu tiba-tiba raut muka berubah dan pucat. Fayaqul, maka beliau menjawab, atadruna bayana yadayya man uridu an aqum, apakah kalian tahu di hadapan saya nanti kepada siapa saya akan berdiri salat, di hadapan siapa saya akan berdiri melakukan salat? Nah, ini cucu Ali bin Abi Thalib, Ali bin Al-Husain, baru berwudu sudah begitu takut kepada Allah Azza wa Jal, karena memperhitungkan dan menyadari bahwa dia akan sholat menghadap Allah Azza wa Jal, sehingga orang pun terheran dengan rasa takut beliau karena sampai begitu tampak di raut muka beliau rahimahullah. Wa kana Muhammad ibn Wasi' yabki 'amat al-lail la yakadu yaftur, dan adalah Muhammad bin Wasi' rahimahullah, beliau menangis di kebanyakan waktu malamnya, hampir-hampir tidak berhenti dari tangisan itu. Wa kana Umar bin Abdul Aziz idza dzakara al-mauta intafadha intifadha at-tayr wa yabki hatta tajri dumu'uhu 'ala lihyatihi. Dan adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah apabila menyebut kematian dan mengingatnya, maka bergetarlah beliau. Intifadat tayr, seperti gerak-geraknya burung, gerak-geraknya sayap burung bergetar. Wayabki, dan beliau menangis. Hatta tajri dumu'uhu 'ala lihyatihi, sampai-sampai mengalir air mata beliau pada jenggot beliau rahimahullahu taala. Ya, Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil dan seorang ulama besar, amalnya banyak, jasanya banyak bagi muslimin. Tapi kita melihat di sini betapa besarnya rasa takut beliau rahimahullahu taala. Ya, inilah seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, memang innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang benar-benar takut kepada Allah Azza wa Jal itu para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang benar-benar takut kepada Allah Azza wa Jal dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ahibati fillah rahimakumullah. Sehingga kita lihat perbandingan mereka dengan orang-orang awam. Orang-orang awam jarang menangis karena mengingat dosa-dosa dan kematian. Mereka justru banyak tertawa, banyak bergurau, lupa kematian dan lupa apa yang akan mereka pertanggungjawabkan. Padahal kalau kita perbandingkan amal dan ilmu antara orang awam dan ulama sangat jauh. Yang semestinya lebih banyak menangis adalah orang-orang awam yang jarang beramal, kurang berilmu. Tapi justru sebaliknya, mereka malah seolah-olah tidak akan pernah mati. Ya, seolah-olah tidak akan pernah mempertanggungjawabkan amal, dan seolah-olah pasti masuk surga. Sementara para ulama seperti yang kita lihat pada riwayat-riwayat ini. Jadi justru orang itu akan semakin takut kepada Allah ketika semakin berilmu, ketika semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Wabaka lailatan fabaka ahlud dar falamma tajallat anhu al-abrah qalat fatimatu bi abi anta ya amiral mu'minin mimma bakait qala dzakartu munsarafal qaum min baini yadayillah fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir thumma saraha wa ghushiya alayh. Dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah baka lailatan, suatu malam beliau pun menangis. Fabaka ahlud dar, sehingga penghuni rumah beliau pun ikut menangis karena tangisan beliau. Maka tatkala tajallat anhul abrah, tetesan-tetesan air mata, linangan air mata yang di pipi beliau mulai hilang, tajallat. Maka Fatimah mengatakan kepadanya, sang istri bertanya, bi abi anta ya amiral mu'minin, ayahku sebagai tebusanmu, wahai amiral mu'minin, mimma bakait, apa sebab anda menangis? Qal, beliau menjawab, dzakartu munsharafal qaum, aku teringat munsharafal qaum min baini yadayillah, setelah berpalingnya manusia dari hadapan Allah Azza wa Jal, yakni di padang mahsyar, setelah diputuskan oleh Allah Azza wa Jal, lalu mereka pergi, maka terbagilah mereka menjadi dua kelompok. Fariqun fil jannah, sekelompok masuk ke dalam surga. Wa fariqun fis sa'ir, dan satu kelompok lagi masuk dalam neraka. Thumma sarah, beliau pun ingat kembali dan beliau pun menjerit. Wa ghushiya alaih, dan beliau pingsan. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Walamma arada al-Mansur Baitul Maqdis nazala bi rahibin kana yanzilu bihi Umar bin Abdul Aziz. Dan ketika Al-Mansur arada Baitul Maqdis, ingin menuju ke Baitul Maqdis, nazala bi rahibin, Al-Mansur singgah di suatu tempat, rahib, tempat tinggal seorang pendeta. Kana yanzilu bihi Umar, yang Umar bin Abdul Aziz singgah di tempat pendeta itu atau ahli ibadah, rahib ahli ibadah. Faqala lahu, akhbirni bi'ajaba ma ra'aita min Umar. Al-Mansur mengatakan, ceritakan kepadaku tentang hal yang paling menakjubkan yang engkau lihat dari Umar ibn Abdul Aziz. Faqala, maka sang ahli ibadah pun menjawab, Bata laylatan ala sathi ghurfati hadhihi wa huwa min rukham, fa idza ana bima'in yaqturu min al-mizab fa sa'idtu fa idza huwa sajid wa idza dumu'u 'ainihi tanhadiru min al-mizab. Dia menjawab bahwa suatu malam Umar bin Abdul Aziz bermalam di atas loteng kamarku. Kamarku ini. Wahuwa minurkham, dan loteng itu terbuat dari marmer. Fa'idha ana bima'in yaktur minal mizab. Ternyata saya dikejutkan dengan air yang menetes dari talang loteng itu. Maka saya pun naik, ingin mengetahui tetesan air apa ini. Ternyata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah sedang sujud, dan dumu'u ainihi tanhadiru minal mizab. Linangan air mata Umar bin Abdul Aziz sampai menetes, mengalir di talang rumah atau loteng tersebut. Luar biasa. Nangis yang luar biasa sehingga begitu banyak. Meneteskan air mata sampai menetes ke bawah. Nah. Waqad ruwina an Umar bin Abdul Aziz wa Fathil Mausali annahuma bakaya ad-dam. Dan telah diriwayatkan pula kepada kami dari Umar bin Abdul Aziz wa Fathin Al-Mausili, dan dari Al-Fath Al-Mausili, bahwa keduanya menangis sampai keluar darah. Ya. Air mata habis sehingga yang keluar adalah darah. Nah, ini rasa takut mereka, para ulama kita rahimahumullah, kepada Allah Azza wa Jal. Mereka sangat-sangat takut meski mereka banyak beramal. Mereka khawatir akan nasib mereka di akhirat kelak. Memang tidak ada yang tahu dari kita tentang nasib kita masing-masing. Kalau kita suatu saat wafat, kita tidak mengetahui berita apa yang akan sampai kepada kita. Apakah berita dukhul al-jannah, masuk ke dalam al-jannah, atau berita dukhul an-nar, masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah minan nar. Nah, itu yang sangat menakutkan. Tidak ada seorang pun kita mengetahui tentang nasib diri kita. Waqala Ibrahim bin Isa al-Jashkuri, dakhaltu ala rajulin bil bahrain. Qad i'tazala an-nas wa tafarraga li nafsihi. Fadzakartuhu syai'an min amril akhirah wa dzikril maut. Qala faj'ala yashhaqu hatta kharajat nafsuhu. Ibrahim bin Isa al-Jashkuri rahimahullah mengatakan, saya pernah masuk menemui seseorang di Bahrain. Qad i'tazala an-nasa, dia telah menjauh dari orang-orang. Dia mengasingkan diri, merenungi nasib dirinya, bermuhasabah, introspeksi diri. Tafarraga li nafsihi, meluangkan waktu untuk dirinya. Memang sengaja menyendiri untuk mengingat nasib-nasibnya di akhirat kelak. Fadzakartuhu, maka saya menyebutkan kepadanya, syai'an min amril akhirah, sedikit saja dari hal-hal yang terkait dengan akhirat. Saya berbicara dengannya berdua, sedikit hal tentang akhirat, wa dzikril maut, dan sedikit tentang berita-berita seputar kematian. Maka ketika dia mendengar obrolan saya, ketika dia mendengar apa yang saya sebutkan, ja'ala yashhaq, ternyata tiba-tiba saja dia mulai yashhaq, yakni nazak, mulai kesulitan nafasnya. Hatta kharajat nafsuhu, sampai ruhnya keluar, saat itu pula dia wafat rahimahullah. Waqala misma' syahidtu Abdul Wahid bin Zaid wa huwa ya'idhu famata yawma id fi dhalikal majlis arba'atu anfus. Misma' mengatakan syahidtu Abdul Wahid bin Zaid, suatu saat saya menyaksikan majlis Abdul Wahid bin Zaid, wa huwa ya'idhu, ketika itu beliau memberikan nasihat. Famata yauma id, maka ketika itu saat mendengar nasihat-nasihat beliau, meninggal di majelis tersebut 4 orang rahimahumullah, karena rasa takut mereka kepada Allah azza wajal mendengarkan nasihat-nasihat tersebut sampai akhirnya wafat rahimahumullah. Wa kana Yazid bin Umar sad yabki katsiran wa yaqul wallahi law tawa'adani rabbi an yasjunani fil hammam la kana haqqi an la aftara min al buka fa kayfa wa qad tawa'adani an yasjunani fin nar in asaitu. Adalah Yazid bin Warthat rahimahullah yabki katsiran, banyak menangis beliau. Wa yaqul, beliau pun mengatakan, wallahi demi Allah, law tawa'adani rabbi, seandainya Rabbku menjanjikan kepadaku an yasjunani, untuk memenjarakan aku fil hammam, di toilet, lakana haqqi, tentu merupakan hak saya, sangat boleh bagi saya untuk tidak bosan menangis karena saya mau dipenjarakan di toilet. Seandainya itu, ya, siapa yang mau? Bagaimana? Waqad tawa'adani, padahal Allah Azza wa Jal telah berjanji lebih daripada itu, yaitu akan memenjarakan aku di neraka, in asaitu, bila aku bermaksiat kepadanya. Nah, betul-betul beliau menyadari ancaman tersebut, ya. Ancaman-ancaman dari Allah Azza wa Jal bermanfaat bagi mereka yang takut kepada Allah, bagi mereka yang merasa dan menjiwai ancaman-ancaman tersebut, sehingga ketika mendengar ancaman-ancaman dukhulun nar, masuk ke neraka, mereka sangat takut dan menyadari, sehingga hal itu betul-betul menghambat mereka dari pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Rasa takut mereka besar dan memiliki buah, yaitu sehingga mereka taat kepada Allah Azza wa Jal. Dan mereka terus khawatir, walaupun sudah taat, khawatir tidak ada jaminan keselamatan, sehingga mereka terus menangis. Nah, inilah para ulama rahimahumullah. Sementara al-ghafilun, orang-orang yang lalai, mendengar banyak ancaman dari Al-Quran wal-Hadis, tapi tidak pernah merasa tersentuh oleh ancaman-ancaman itu. Tidak pernah menyadari, tidak pernah meresapi ancaman-ancaman itu, sehingga walaupun mendengar ancaman-ancaman Allah Azza wa Jal, tidak merasa takut, tetap saja merasa aman, ya, sehingga tidak berhenti dari kemaksiatan-kemaksiatan, tidak menambah ketaatan-ketaatan. Kalau kondisi kita seperti itu, berarti memang, ya, kondisi kita sangat buruk. Kalau kondisi kita seperti itu, berarti memang kondisi kita sangat buruk, karena kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jal dan ancaman-ancamannya, atau rasa takut itu sangat kecil, Ya, mestinya kita tangisi diri kita sendiri yang seperti itu. Betapa buruknya diri kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa qala as-Sari as-Saqati Inni la anzuru kulla yawmin ila anfi makhafata an yakuna qad iswadda wajhi. Wa qala as-Sari as-Saqati As-Sari as-Saqati mengatakan, sesungguhnya aku melihat tiap hari ke hidungku, ya. Kuperhatikan hidungku, khawatir kalau telah menghitam wajahku, ya, karena yakni mengingat ayat-ayat Allah Azza wa Jalla tentang bahwa wajah-wajah itu akan menghitam mereka yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu di akhirat jelas, di dunia bisa jadi, ya, bisa jadi. Walaupun tidak semuanya dan tidak mesti di dunia, tapi mungkin sebagian orang sejak di dunia wajahnya sudah mulai menghitam. Yauma taswaddu wujuh, yauma tabyaddu wujuh, wa taswaddu wujuh. Ya. Nah, di sini sebagian ulama juga mengambil suatu kesimpulan bahwa wajah-wajah alul bid'ah, ya, berubah menghitam. Bahkan sekali lagi, sejak di dunia sebagiannya sudah nampak menghitam. Maka ulama ini mengkhawatirkan terhadap dirinya. Dia setiap hari merhatikan, jangan-jangan menghitam. Sehingga itu menjadi pelajaran bagi dia, rahimahullah. Nah, inilah rasa takut mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Fahadihi makhawifu al-malaikati wal-anbiya'i wal-ulama'i wal-awliya'. Maka inilah ketakutan-ketakutan para malaikat, para nabi, para ulama dan para wali. Wa nahnu ajdaru bil khawfi minhum. Dan kita lebih pantas untuk taat dibanding untuk takut dibanding mereka. Wa nahnu ajdaru bil khawfi minhum. Dan kita lebih pantas untuk takut dibanding mereka semua. Walakin laisal khawfu bikathratid dunub, walakin bisafail qulub wa kamalil ma'rifah. Tapi tidaklah rasa takut itu muncul dengan banyaknya dosa. Kalau kita ingin takut kepada Allah, dan kita mestinya punya takut yang lebih dibanding mereka, sementara kita tetap banyak berdosa, tidak akan muncul-muncul rasa takut itu dari diri kita. Ya, kita ingin seperti mereka punya rasa takut kepada Allah, dan seperti yang dikatakan mestinya begitu. Tapi kenapa tidak muncul-muncul rasa takut itu? Ya, mau dibuat-buat juga tidak bisa. Nah, ingat, laisal khaufu bikathratid dzunub. Rasa takut tidak akan muncul dengan banyaknya dosa. Kalau kita terus banyak dosa, ya memang tidak akan muncul-muncul rasa takut tersebut. Walakin bisafail qulub wa kamalil ma'rifah. Tapi rasa takut itu baru akan muncul dengan kalbu yang bersih dan dengan ma'rifah yang sempurna. Baru akan muncul dengan kalbu yang bersih dan ma'rifah yang sempurna. Ya. Jadi kalau kita ingin takut kepada Allah Azza wa Jal, kita ingin mencontoh mereka para ulama, kita ingin semakin meningkat ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jal, semakin jauh dari maksiat, dengan rasa takut kepada Allah yang besar, maka kuncinya adalah semakin kita jauhi perbuatan dosa, semakin kita bersihkan kalbu kita, semakin kita tingkatkan ilmu kita. Dengan itu akan terwujudlah rasa takut pada diri-diri kita, dan itu sesuai dengan apa yang Allah katakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah Azza wa Jalla dari hamba-hambanya adalah mereka orang-orang yang berilmu. Wa idza wa innama aminna li ghalabati jahlina wa quwwati qasawatina. Dan hanyalah kita ini merasa aman, tentram, tidak takut kepada Allah dan azabnya, atau tipis rasa takut kita kepada Allah dan azabnya, disebabkan ghalabati jahlina, karena kebodohan kita yang dominan. Ghalabati jahlina, kebodohan yang dominan pada diri kita. Kebodohan yang lebih mempengaruhi diri kita. Wa quwwati qasawatina. Dan karena quwwati qasawatina, karena sangat kerasnya kalbu kita. Kalbu kita telah mengeras. Fal qalbu safi tuharrikuhu adna makhafatin. Kalbu yang bersih tuharrikuhu adna makhafatin, akan digerakkan oleh sedikit saja rasa takut. Kalau kalbu itu safi, bersih. Wal qalbul jamid tanbu anhu kullul mawa'id. Adapun kalbu yang jamid, yang keras, kalbu yang sudah padat, ya, mengeras, maka yanbu anhu kullul mawa'id, semua nasihat akan dia akan merasa atau jauh darinya, ya, akan merasa panas telinga itu, merasa gelisah, ya, dari semua mawa'id, semua nasihat-nasihat, nasihat dari seseorang, nasihat dengan kutipan ayat maupun hadis, semuanya enggak manfaat, justru membuat dia gelisah. Gelisah mendengarkan mau'idah. Bukan takut kepada Allah Azza wa Jal, tapi gelisah, ya, ingin cepat-cepat lepas dari mau'idah dan nasihat-nasihat tersebut, karena kalbunya telah keras. Tapi al-qalbu safi, kalbu yang bersih, ya, sedikit saja mendapatkan nasihat langsung tergerak. Ya. Idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Jadi ingatkan tentang Allah Azza wa Jalla, komentar kalbu mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Qala ba'du salafi, qultu li rahibin awsini. Sebagian ulama salaf mengatakan, qultu li rahib. Aku pernah mengatakan kepada seorang ahli ibadah, ausini, berikan wasiat kepadaku. Faqala, beliau mengatakan, in istata'ta an takuna bimanzilati rajulin qad istawhashathu as-siba' wal hawan fa huwa khaifun hadirun yakhafu an yaghfala fayaftarisnahu aw yashu fayanhashnahu wa huwa mad'un faf'al. Qultu zidni. Faqala, adh-dham'an yujzihi minal ma'i aisaru. Maka ahli ibadah itu pun mengatakan kepadanya, ini istata'ta, bila kamu bisa, antakuna bimanzilati rajulin, bisa menjadi seperti seseorang yang qadistauhashathu as-siba' wal hawan, seseorang yang telah membuat rasa takut padanya hewan-hewan buas, wal hawam, dan hewan-hewan yang lain. Kalau kamu bisa menjadi seperti seseorang yang telah dibuat takut oleh hewan-hewan buas dan hewan-hewan lain di sekitarnya, sehingga dia khaifun hadir, dalam kondisi takut dan selalu waspada, Yakhafu an yaghfal, takut kalau-kalau lalai sebentar saja. Fayaftarisnahu, sehingga hewan-hewan buas itu memangsa dia. Aw yasu, atau dia lupa dengan kondisinya. Fayanhasnahu, sehingga hewan-hewan itu memakan dia. Fahuwa mad'ur, sehingga dia selalu dalam kondisi takut dan hati-hati. Kalau kamu bisa seperti itu, ya, dalam arti apa? Dia bukan takut kepada hewan, ini contoh saja, tapi takut terhadap azab Allah Azza wa Jal, senantiasa dalam kondisi seperti itu. Ibarat orang yang takut dari hewan-hewan buas yang di sekitarnya. Kalau kamu bisa terus seperti itu, fa'al, lakukan. Lakukan yang seperti itu. Qultu, aku pun mengatakan kepadanya, zidni, tambahi lagi dengan wasiat yang lain. Al, ahli ibadah itu pun mengatakan, al-dham'an, seorang yang haus, yudzihi minal ma'i aisaruh. Orang yang kehausan akan mencukupi dia air walaupun sedikit. Ya, artinya kalau dia memang haus nasihat dan memang betul-betul mengharapkan nasihat, nasihat yang sedikit ini sudah cukup bagi dia. Biar nungi. Ibarat orang yang kehausan, sedikit air sudah cukup bagi dia. Yang penting menghilangkan dahaganya. Wa ma dzakara hadza ar-rahib min taqdiri syakhsin istawhashathu as-siba' wal hawam wa huwa haqiqatun fi haqqil mu'min. Dan apa yang disebutkan oleh ahli ibadah ini, min taqdiri syakhsin, dari takdiri syakhsin, yakni diumpamakannya seseorang, istawhashathu siba' wal hawam, yang telah membuatnya takut, yang muncul darinya rasa takut disebabkan hewan-hewan buas dan hewan-hewan yang lain. Kondisi seperti ini, fahuwa haqiqatun fi haqqil mu'min, adalah kondisi yang benar-benar ada pada jiwa seorang mukmin. Ya, mestinya seorang mukmin memiliki jiwa seperti itu. Fa inna man nadhara ila batinihi binuri basirati. Karena sesungguhnya orang yang melihat kepada batinnya, binuri basiratihi, dengan cahaya pengetahuannya, ra'ahu mashfunan bisiba'i wal hawam, dia akan melihat dirinya mashfunan, banyak diisi oleh hewan-hewan buas dan hewan-hewan yang lain. Yani ibarat seperti itu, di dalam dirinya sendiri ibarat banyak hewan buas. Hal-hal yang menakutkan, yang akan menjerumuskan, hal-hal yang akan membahayakan. Kal ghadab, dalam dirinya ada sifat ghadab, marah. Wal hikad, dalam dirinya ada sifat dengki. Wal hasad, ada sifat hasad. Wal kibir, ada sifat sombong. Wal ujub, ada bangga diri. Wal riya, ada pula sifat riya. Wa ghairi dhalik, dan selain itu. Wa kulluhunna yanhashnahu wa yaftarisnahu insaha anhunna. Dan semua sifat-sifat itu akan memakan dia, akan memangsanya, kalau dia lalai dari sifat-sifat tersebut. Illa annahu mahjubun an musyahadatiha. Hanya saja seseorang tertutupi untuk melihat sifat-sifat itu, sesuatu yang tersembunyi pada dirinya. Fa idza kashafal ghita'u wa wudi'a fil qabri ayanaha mutamatsilatan hayyatin wa aqariba yaldaghnahu. Kalau sudah tersingkap penutup itu dan dia diletakkan di kuburnya, dia akan melihat sifat-sifat buruk tersebut. yakni akan di sana akan berwujud ular-ular ataupun kalajengking-kalajengking yang menyengatnya. Ya, Allahu a'lam. Hal ini kalau dimaknai oleh beliau sebagai suatu hal yang berubah, ya, sifat manusia berubah menjadi hewan-hewan, ini perlu kepada dalil. Seperti amal soleh dalam wujud manusia yang baik, amal buruk dalam wujud manusia yang buruk, itu berdasarkan dalil. Adapun sifat-sifat manusia dan berubah menjadi hewan-hewan seperti itu, maka ini memerlukan kepada dalil. Tapi kalau beliau maksudkan yang lain, yakni ya, bahwa ini sekedar perumpamaan, dalam arti dalam jiwa manusia ada sifat-sifat buruk, dan kalau itu ada pada dirinya terus, maka balasannya di akhirat, di alam kuburnya, dia akan diazab dengan azab-azab yang seperti itu. Mungkin saja, wallahu'alam. Ya, tapi yang jelas bab ghaib memerlukan dalil yang sahih. Wa innama hiya sifatuhul hadirah al-an. Sesungguhnya hewan-hewan itu merupakan sifat-sifatnya yang ada pada dirinya sekarang ini. Faman arada an yakharaha qabla al-mauti wa yaqtulaha falyaf'al. Maka barang siapa yang ingin menekan sifat-sifat buruk itu sebelum kematiannya, ingin membunuhnya semasa dia masih hidup di dunia ini, falyaf'al, lakukanlah dan usahakanlah. Wa illa falyuwatti nafsahu an ladriha bi samimi qalbihi. Kalau tidak, maka siapkan dirinya untuk disengat oleh hewan-hewan tersebut, bi samimi qalbihi, pada yakni kalbunya, ya, kalbunya yang dalam, fadlan, lebih-lebih, an zahirihi, an zahiri basyaratihi, lebih-lebih pada kulitnya yang tampak. Wassalam. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, penjelasan tentang al-khauf, rasa takut para pendahulu kita rahimakumullah. Dan ini rasa takut yang banyak manusia kehilangan rasa takut tersebut, padahal itu sesuatu yang sangat pokok dan sangat penting dalam kehidupan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita rasa takut yang membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktabi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.